Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-61 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang beberapa contoh dosa penyebab jatuhnya seseorang ke dalam neraka, bagian yang kedua. Di antara dosa yang membahayakan seorang yang beriman dan bisa menjadi penyebab jatuhnya seseorang ke dalam neraka ketika melewati sirat adalah berdusta atas nama Rasulullah SAW. Beliau SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia menyiapkan tempatnya di dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hendaknya seseorang berhati-hati di dalam menyampaikan hadis dari Nabi SAW, menjauhi hadis-hadis dhaif dan palsu, baik dalam masalah akidah, fadailul a'mal, maupun masalah yang lain. Dan bagi yang tidak mampu menghukumi sendiri sebuah hadis, maka hendaknya dia taklid dengan ulama atau ustadz yang dia anggap paling ahli di dalam hadis. Di antara dosa tersebut adalah dosa lisan dan kemaluan. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia di dalam neraka. Maka beliau SAW mengatakan, al-famu wal-farj, mulut dan kemaluan. Hadis sahih, riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dosa yang dilakukan mulut, seperti dusta, membicarakan kejelekan orang lain, mengadu domba, berfatwa tanpa ilmu, menuduh tanpa hak, makan dan minum yang haram, dan lain-lain. Dosa yang dilakukan kemaluan, seperti berzina, liwat, dan lain-lain. Dan di antara dosa tersebut adalah sombong. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat darrah pun dari kesombongan. Seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya seseorang senang apabila bajunya bagus dan sandalnya bagus. Maka beliau SAW berkata, sesungguhnya Allah adalah indah dan mencintai keindahan. Yang dimaksud dengan kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Ucapan beliau SAW tidak akan masuk surga adalah ancaman bagi pelakunya bahwasanya dia bukan termasuk orang-orang yang pertama-tama masuk surga. Dan balasan kesombongan dia adalah masuk neraka terlebih dahulu. Marilah kita belajar menerima kebenaran dari manapun datangnya. Karena pada hakikatnya, kebenaran adalah dari Allah SWT. Dan janganlah kita meremehkan orang lain karena ilmu, harta, jabatan, atau gelar yang kita miliki. Karena Allah SWT yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan tersebut, mampu untuk memberikan kepada orang lain yang semisal atau yang lebih baik kapan Allah kehendaki. Semakin seseorang rendah hati karena Allah, maka Allah akan semakin mengangkat derajatnya. Di antara dosa tersebut adalah dosa memakan makanan yang haram. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidaklah tumbuh daging dari makanan yang haram, kecuali neraka lebih pantas bagi daging tersebut. Hadis sahih, riwayat Tirmidzi. Seorang muslim hendaknya sangat berhati-hati di dalam mencari rezeki untuk diri sendiri dan keluarga. Tidak memakan dan memberi makan kecuali setelah yakin itu halal. Hendaknya dia menjauhi riba, memakan harta orang lain tanpa hak, menjauhi uang suap, menjauhi curang di dalam menimbang, dan segala jenis harta haram lainnya. Dan di antara dosa yang bisa menjadi sebab jatuhnya seseorang ke dalam neraka adalah tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu. Maksudnya, ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang menuntut ilmu yang sebenarnya digunakan untuk mencari ridha Allah, dia tidak menuntut ilmu tersebut kecuali untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Hadis sahih, riwayat Abu Dawud. Di dalam hadis yang lain, beliau SAW mengabarkan bahwasanya barang siapa yang menuntut ilmu hanya untuk menyombongkan diri di hadapan para ulama atau berdebat dengan orang-orang bodoh, maka ancamannya adalah neraka. Hadis sahih, riwayat Ibnu Majah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.